nyanyikan ini laguku. Ku berikan hanya untukmu. Ku ingin kau pun tahu, kau garis pujaan hati. Ku ingin kamu di sini karena kau hanya untukku. Meskipun ku mencari dengan sepeda bergaya, ku jajaki jalan di kotaku ini. Serasa mentari senyum, serasa angin datang membalai ramah. Ku ingat waktu itu hari Minggu. Menatapku, lalu aku jadi salah tingkah dengan gayaku itu. Oh, tak kusangka kau yang dulu yang ku cari. Itu hari Minggu, di pagi ceria yang bercanda senang. Tanpa aku tahu ada yang diam-diam menatapku, lalu aku jadi salah tingkah dengan gayaku. Kabarmu.